السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan termasuk daripada orang-orang yang datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, sabda Rasul, man ghada ila masjidin la yurid illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Barang siapa yang berpagi-pagi ada dari tadi berpagi-pagi, atau bisa diartikan barang siapa yang berangkat menuju ila masjidin, menuju ke masjid. Barang siapa yang berangkat di pagi hari menuju ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkannya. Orang yang berangkat ke masjid ingin mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, tidak ada tujuan yang lain. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin suatu kebaikan, bukan karena dia ingin pujian dan tujuan-tujuan lainnya. Nah, orang yang demikian kata Rasul, kana lahu fa'ajil hajin taman hajjatuh, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Sahih At-Targhib At-Targhib. Nah, hadis ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, dia ibarat pemberian haji, pemberian ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau pergi menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Jadi masyarakat muslimin, orang miskin yang tidak mampu berangkat ke tanah suci, Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan ganti buat dirinya. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat buat dirinya. Nah, masyarakat muslimin, kenapa manusia sering mengimpi-impikan saya ingin berangkat haji, rindu dia berangkat haji, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu cara, memiliki pemberian untuk dia mendapatkan pahala haji tanpa dia harus mengumpulkan harta dengan susah payahnya berangkat ke tanah suci. Nah, ma'asyiral muslimin, pahala yang besar ini, yang sudah jelas ini, berbeda manusia di dalam merasakannya. Ada yang merasakannya, oh ya, sebatas itu aja. Sudah lewat. Ada yang dia merasakan bahwa ini adalah pahala yang besar. Timbul menemukan kerajinan, timbul semangat untuk menuntut ilmu. Dan ada yang lebih semangat lagi. Makanya manusia, masyarakat muslimin, rahimahumullah, mereka membaca Al-Quran, membaca hadis, akan tetapi penempatan Al-Quran dan hadis tersebut di dalam dirinya, itu berbeda-beda. Disitulah letak keimanan seseorang. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Yang demikian merupakan peringatan. Itu Al-Quran, hadis. Bagi siapa? Siapa orang yang bisa mendapatkan faedah, mendapatkan hasil dari Al-Quran hadis yang dia baca atau yang dia dengar? Siapa? Liman kana lahu qalb. Orang yang memiliki hati. Hati maksudnya apa? Itu hati yang sehat. Hati yang penuh dengan keimanan. Kalau hati yang penuh dengan kemaksiatan, dengar pahala yang begitu besarnya, dia melewati itu saja. Masuk peringatannya, mental lagi dari peringatan. Wah, tidak ada faedah. Orang yang memiliki hati yang penuh dengan keimanan, yang siap menerima cahaya keimanan, dia tidak melewatkan begitu saja. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin bersabda dengan suatu yang sia-sia. Rasulullah SAW mencapkan satu hadis dan seluruh hadis Rasulullah bermanfaat. Ini yang pertama. Makanya lukul awal sama' berorang yang mendengar wahuwa syahid, dan dia menjadi saksi atas hal yang mungkin. Jadi ma'asyur muslimin, apabila kita mendengar ayat hadis, bersegera kita untuk mengamalkannya. Ini pahala besar. Kenapa manusia begitu mendengar ada pemberian harta dunia, begitu kuat dia mengejarnya. Akan begitu ada pemberian pahala yang lebih mahal daripada harta dunia tersebut, dia malas, dia lemah. Sebenarnya bukan jasadnya yang lemah, akan tetapi hati, keimanan yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita hadir dalam majelis ini, majelis ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kedatangan kita ini tidak sia-sia. Baiklah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita memasuki kajian Masail Jahiliyah. Permasalahan yang ke-27 di antara perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, sifat-sifat orang jahiliyah yang ke-27 yaitu tasnif al-kutub al-batilah wa nisbatuha ila Allah ta'ala كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. Di antara perbuatan orang jahiliyah yaitu tasnif al-kutub al-batilah. Tasnif al-kutub al-batilah yaitu mengarang buku-buku kebatilan dan menyandarkannya kepada Allah. dia karang buku, kemudian dia katakan ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia karang buku dan dia mengatakan ini adalah ajaran Allah. Apa yang ada dalam buku ini adalah sesuatu yang hak. Padahal buku tersebut adalah buku sebuah kiyah. Allah menerangkan kekuatan mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-79. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Maka kecelakaanlah, neraka wailah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Maksudnya mereka mengarang sendiri. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kemudian mereka mengatakan ini kitab berasal dari Allah. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah, jadi berkata orang Yahudi, orang Nasrani demikian, dan mentasnif al-kutub, mengarang kitab tersebut dari dua macam, ada dua cara yang mereka lakukan. Apa maksud daripada mengarang buku, mengarang buku-buku kebaktian? Ada dua macam. Yang pertama, mereka mengarang tambahan-tambahan yang mereka sisipkan di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mereka karang bukan buku khusus, tidak. Akan tetapi yang mereka karang adalah tambahan-tambahannya, sisipan-sisipannya. Jadi ada kitab Taurat-Taurat-nya, yang kitab Taurat tersebut yang asli, kemudian ditambah dengan sisipan-sisipan dari serangan mereka, hasil pemikiran mereka, atau hasil pendapat rakyat-rakyat mereka. Sebagian orang-orang Nasara berkumpul pendeta-pendetanya, rapat, mencetuskan putusan, masukkan dalam kitab. Ini yang pertama. Dan ini banyak terjadi di dalam kitab-kitab ahli kita. Yang kedua, yaitu mereka mengarang kitab-kitab kebatilan, kitab khusus, kitab-kitab kebatilan, dan mereka tidak mengatakan kitab ini dari Allah, tidak. Akan tetapi mereka mengatakan kitab ini merupakan keterangan dari kitab Allah. Kitab yang kami bikin ini, yang saya bikin ini merupakan keterangan, tafsir. Tafsir daripada kitab Allah. Jadi dia juga menyandarkan keterangannya saja. Secara isyarat, dia mengatakan bahwa di kitab yang dia karang, dia adalah pemilik hak yang sejalan dan kemana yang kitab Allah tersebut. Dan kitab seperti ini ada seperti mana berbuat orang Yahudi, mereka masukkan suatu kitab yang namanya Zumar atau Mishnah, yang mana dimasukkan ke dalam Talmud, padahal dia bukan Talmud itu sendiri. Nah, ma'asyur muslimin rahimahumullah, ini perbuatan orang Yahudi. Ahli kitab, orang jahiliyah. Sebelum Rasulullah SAW diutus, mereka sudah melakukan hal yang demikian. Jadi imma bisa saja mereka menambah-nambah kutipan, atau mereka mengarang kitab yang baru dengan mengatasnamakan ini adalah tafsir, ini adalah keterangan, ini adalah penjelasan daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal yang demikian terjadi pada umat Rasulullah SAW. Pada umat kita sekarang, ya, tipe yang pertama tidak ada. Tidak mungkin orang menambah sisipan di dalam Al-Quran. Satu titik saja bertambah, orang tahu. Benar atau tidak? Satu titik saja bertambah, orang tahu. Saya teringat beserta anak Quran di Medina, setelah manfaat pada Fahad di Medina. Sekali cetak itu 200 ribu eksemplar. Kemudian dikoreksi. Kalau seandainya ada salah satu saja, maka yang ke 200 ribu tersebut semuanya dibatalkan, dibuang. Mulai dari mana? Titik satu saja bertambah dan orang-orang kantor. Berbeda dengan kitab-kitab Injil. Kita tolak, Masya Allah, beda negeri kadang beda. Konteksnya, ada perbedaan ini. Berbeda dengan Al-Quran yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simpelnya, bahwasanya menambah-nambah kesibat dalam Al-Quran, itu tidak ada. Yang ada, yaitu orang sebagian daripada sekte-sekte Islam membuat kitab-kitab baru dan menyandarkannya kepada Al-Quran. Sebagaimana sekte Rafidhah, Syiah Rafidhah, mereka mempunyai Al-Quran yang dinamakan dengan Mushaf Fatimah. Fatimah nama anak Rasul. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran kita ini baru sepertiganya. Berarti 23-nya ada pada mereka. Yang mereka namakan dengan Mushaf Fatimah. Begitu juga pada sebagian sekte yang lainnya seperti Guru Nusairiyah. Akan tetapi ini cuma sebatas lingkup mereka saja. Tidak menyebar adalah menyeluruh-seluruh kaum muslimin. Berbeda dengan penyebaran yang terjadi pada kitab Taurat dan kitab Injil. Yang ada, pintu yang kedua. Yaitu mereka mengarah, sebagian Islam mengarah kitab-kitab kebabilan. Yang di sana terdapat hawa nafsu mereka. Membenaran terhadap kebabilan-kebabilan. Kemudian mereka katakan ini adalah satu yang hak. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah. Rasulullah begini dia keadaannya. Padahal kitab-kitab tersebut penuh dengan kebatilan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Maka Islam di bawah Rasulullah SAW. Sebarang Rasul maksud saya. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Sehingga lama-kelamaan bid'ah muncul. Bid'ah muncul dan kuat. Sampai pernah ada dalam sejarah Islam zaman-zaman yang mana seluruh negeri Islam berada di atas akidah yang menyimpang. Kecuali beberapa orang saja di kalangan para ulama. Sehingga Nabi Allah mengutus para mujaddid. Mujaddid yaitu para pembaharu. Itu pasti ingat. Jadi pernah dalam sejarah Islam tersebut, hampir seluruh negeri-negeri Islam berada di atas akidah yang menyimpang. Di atas bid'ah. Dan dia diperkuat oleh kekhalifahan. Sebagaimana yang terjadi pada abad-abad ke-6, 7, 3, subhanallah. Sebagaimana fitnah khalqul Qur'an mengatakan Al-Qur'an makhluk, itu cuma satu atau dua segelintir manusia yang mengatakan Al-Qur'an kalam Allah pada saat tersebut. Seluruh manusia, seluruh Islam yang hampir setengah dunia atau lebih mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya begitu kuat fitnah mengatakan. Nah, pada zaman-zaman yang penuh dengan bid'ah tersebut, ahli-ahli bid'ah mengarah kitab-kitab bid'ah, maka bermunculan kitab-kitab bid'ah tersebut. Maka jangan aneh, pada zaman sekarang orang-orang yang tidak berada dengan ahli bid'ah, mereka tidak punya kitab. Oh, kitab bid'ahnya ini kitab ini, syekh ini ulama ini. Dan kebetulan kitab-kitab tersebut bermunculan pada zaman-zaman yang telah kita terangkan. Nah, orang yang berpikir masyarakat muslimin, Allah yang berpikir di suatu hal, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Bentuk di antara sifat ahli bid'ah, sekali dia membahas satu permasalahan, dia sebutkan oleh pendapat Syiah, pendapat ulama besar dari Mesir, pendapat ulama besar dari Iraq, ahli hadis dari sini, pendapat orang, akurat sunnahnya mana? Karena dia bisa saja mengumpulkan pendapat orang ulama yang banyak, itu ulama pada zaman-zaman yang penuh dengan kebid'ahan, tentunya ulama bid'ah. Bagaimana kita akan contohkan nanti, insyaAllah ta'ala. Makanya sebagian para ulama rahimahumullah membenci mengarah suatu kitab kecuali apabila kitab yang dikarang tersebut bertujuan untuk menerangkan aturan sunnah. Sebagaimana Syekh Sulaiman bin Abdullah mengatakan bahwasanya kitab-kitab yang diperbolehkan itu kitab-kitab yang dibutuhkan untuk menerangkan Al-Qur'an dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab lain dari kalangan yang demikian maka dia majmu'ah tercela. Maka yang mereka muslimin ahli-ahli bakhirah ahli kesesatan mereka mengarah buku-buku dan mereka menyebutkan pendapat mereka di sana. Mereka tidak menyebutkan dalil, tidak menyebutkan sandaran mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka sandarkan kepada agama ini yang hak. Ini dia pendapat Rasulullah, ini dia agama Rasulullah, ini dia yang benar dan selanjutnya. Maka dia jatuh kepada perbuatan orang-orang jahiliyah, mengarang satu kitab dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan itu banyak. Dan biasanya, ya, biasanya hujjah ahli bid'ah. Kalau seandainya mereka mengambil dalil, ini kunci, nanti saya akan terangkan, nanti saya contohkan. Kalau seandainya ada dalil yang mereka pakai, mesti dalilnya tersebut tidak keluar daripada dua hal. Kalau seandainya mereka ada dalilnya, maka biasanya harus mesti dalil tersebut tidak keluar dari kemungkinan satu dari dua hal. Yang pertama, dalilnya tidak sahih. Dia pakai hadis, tapi hadisnya enggak sahih. Hadis palsu, hadis dhaif. Kemungkinan yang kedua, tidak sahih. Apa sahih artinya? Jelas pada temanya. Jelas pada pembahasannya. Ini diambil dalil, kemudian dia cocok-cocokkan dengan permasalahan yang kita lagi membahas. Contoh, ya sudah kita ketahui dua kali ini, saya ambil contoh. Di dalam buku yang diwajibkan di sekolah-sekolah Indonesia, begitu habis sana itu. Permasalahan pertama yang kita anggap itu permasalahan melafazkan niat. Iya. Niat tempatnya di dalam hati. Sebagaimana penulis juga mengatakan demikian. Niat tempatnya di dalam hati. Sudah jelas. Kalau sudah ini sudah selesai sebenarnya. Niat di dalam hati. Ya, ini adalah tidak ada hadis satu pun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi Al-Quran menerangkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melafazkan niat tatkala tidak sholat, tatkala tidak berwudu, tatkala tidak puasa. Yang ada kapan tatkala tidak haji, tapi itu pun bukan niat. Akan tetapi ketentuan seseorang apabila ada haji, baca ini. Rasulullah tidak mengatakan itu adalah niat. Faham? Ini pertama kita dudukkan. Kemudian saya akan bacakan bagaimana pendapat pengarang buku ini. Pertama dia mengatakan begini, soal bagaimana hukum mengucapkan niat. Dalam kurung, melafazkan usalli dan seterusnya ketika hendak melakukan sholat. Jadi bagaimana manusia itu diputar-putar sama dia, biar pusing. Jawab, niat merupakan inti dari setiap pekerjaan. Betul. Sebab baik tidaknya pekerjaan tergantung pada niatnya. Kemudian dia membawakan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, kita setuju. Permasalahan niat setuju. Tapi dia bukan permasalahan apakah dilafazkan, apakah di dalam hati, tunggu dulu. Kemudian dia mengatakan, demikian juga dalam sholat. Niat adalah hukum yang pertama. Akan tetapi, karena niat tempatnya di dalam hati, maka disunnahkan mengucapkan niat tersebut dengan lisan. Mana dalilnya? Dia mengatakan, karena niat tempatnya di dalam hati, maka disunnahkan mengucapkannya dengan lisan. Dalil mana? Gak ada. Ya. Jadi orang yang tidak punya ilmu dan dalam waktu pertama ada hadisnya nih, mana hadisnya yang nama amal itu ini yang tiap hari permasalahan tadi, permasalahannya apa? Disunnahkan mengucapkan niat tersebut dengan lisan, ada di itu tidak ada. Iya, bagaimana manusia di Innalillah. Dalam tiga, karena ya tempatnya di dalam hati, maka disunnahkan mengucapkan niat tersebut dengan lisan untuk membantu gerakan hati niat. Kalau seandainya itu yang dia maksud, Rasulullah pertama kali mengajarkan. Tapi Rasulullah nggak pernah ajarkan. Rasulullah berniat dalam hati. Karena kalau seandainya Rasulullah berniat dengan lisan, dengan usuli, sudah datang hadisnya kepada kita. Sudah diukur oleh para sahabat. Sementara Rasulullah salat berapa kali? Berapa kali Rasulullah salat dalam hidup beliau? Gak tahu, ribuan, mungkin jutaan, Allah wa'ala. Sebanyak itu perempuan yang Rasul, gak ada satu pun riwayat kata Rasulullah ucapkan usahnya. Padahal sahabat meriwayatkan yang kecil sekalipun dalam permasalahan salat. Rasulullah Wasallam sholat bergerak-gerak yang berikutnya diriwayatkan oleh sahabat. Masa permasalahan yang berulang-ulang dalam setiap kali sholat diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian dia dengan begitu mudahnya mengatakan disunnahkan. Dari mana dalilnya, Ustaz? Pak Kiai, aku hantar aja, Ustaz. Dari mana dalilnya? Nah, di sini kalau nanti kita bertanya, ada ada yang mengucapkan dari ada apa dalilnya innamal a'malu binniyat. Dalilnya sahih atau tidak? Sahih. Sahih apa tidak? Tidak. Tidak jelas kalau dengan. Kemudian kita lanjutkan. Imam Razi wafat tahun 1004 Hijriah dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Apa Nihayatul Muhtaj? Kitabnya Nihayatul Muhtaj. Dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj katakan dan seterusnya. Jadi dia ambil pendapat nenek moyang gurunya. Nah, pendapat manusia tidak bisa dijadikan dalil kalau seandainya dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya lihat, sebagaimana saya katakan tadi, mereka juga memiliki para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang sangat banyak, khususnya pada zaman-zaman bermunculannya bid'ah. Nah, masyur muslimin dan muslimah rahimahumullah ini, nah orang yang fanatik di dalam dirinya ada fanatik, ada taklid. Oh iya, orang ini ulama besar ini, sudah jadi. Akhirnya apa? Quran dan hadis di sampingnya. Kita lanjutkan. Ini hal ini karena dalam beberapa kesempatan, nah ingat di dalam beberapa kesempatan, berarti sering ya, bukan satu kali kesempatan. Ini juga nggak ada jadi mana kesempatan yang lain. Penipuan bahasa kayak gini. Saya katakan hal ini karena dalam beberapa kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melafazkan niat. Misalnya dalam ibadah haji, dalam hadis dijelaskan, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim, saya bacakan hadisnya. An'anah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Dari Anas, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, labbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaika umratan wa hajjan. Ketika Rasulullah haji, Rasulullah mengucapkan labbaika umratan Wahabnya di sini tidak ada lafaz niat sedikit pun, tidak ada lafaz niat di sini. Rasul mengucapkan mereka amratan wahaji, ini dia adalah ketentuan wahaji. Ya, begitu selesai pakai erat ucapkan ini, dia bukan niat, niatnya sudah berbeda, sudah berniat dia, betul enggak? Orang pergi haji itu niatnya pergi haji, badannya tidak ada Indonesia, iya badannya niat. Nah, pertanyaan di sini ada beberapa ketentuan. Dia mengatakan beberapa kesempatan, bahkan tidak ada yang lain. Kemudian dia mengatakan Rasulullah melafazkan niat dalam haji. Ini bukan lafaz niat, tapi ini adalah salah satu ketentuan haji, salah satu perbuatan haji, ritual haji ini diantara ketentuannya, bukan niat. Kemudian dia analogikan, dia kiaskan. Kita lanjutkan. Konteks hadis di atas berbicara dalam persoalan haji, akan tetapi sholat bisa dikiaskan dalam huruf dianalogikan dengan haji. Masya Allah. Ya, menggunakan dalil tidak tepat, tidak sore. Bisa dianalogikan dengan haji. Kalau ketika melaksanakan ibadah haji sunnah melafazkan niat, maka dalam sholat itu demikian dianjurkan untuk usolli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana dalilnya, Pak Kiai? Tidak tepat. Nah, orang yang tidak berilmu, yang tidak dibekali oleh bagaimana cara beragamanya ahlu sunnah berjamaah yang berjalan selalu beriring dengan dalil, berhenti apabila dalil berhenti, berjalan apabila dalil berjalan, mengucapkan apabila ada dalil, berbeda dengan apa yang disikap oleh beliau. Semoga Allah mengampuni kita semua yang beliau. Ini contoh yang pertama. Ini yang kayak gini, ini malah dijadikan kurikulum wajib. Contoh yang lain. Sebelum masuk ke contoh yang lain, saya terangkan bahwasanya dalil-dalil mereka yang berpendapat apa-apa ini aja diulang-ulang. Dalil-dalil mereka yang boleh kata seperti demikian, itu aja dalil. Dari dulu sampai sekarang. Padahal lama sudah bantah, sudah terangkan kebantahannya, kewakilannya, kan tapi sayang sekali umat Islam gak baca buku. Baca bukunya malas, yang kuat dari dunia. Dan mereka mengulang-ulang itu, maksudnya bukan karya baru, sebenarnya bukan karya baru, walaupun baru terbit, bukan karya baru, dan itu seperti ini juga. Itu aja diulangi terus. Pembahasan selanjutnya. Permasalahan mengusap wajah setelah sholat. Salah satu kebiasaan yang sering kita lihat, setiap selesai salam dalam sholat, orang-orang mengusap wajah dengan tangan kanannya. Bagaimana hukumnya? Dijawab, setelah berdoa, tadi bertanya sholat ya, sekarang berdoa. Setelah berdoa, Rasulullah SAW lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Anisa bin Yazid al-Aji yang Nabi SAW kata, Iza ja'a farama yadehi masaha wajuhahu biyadehi. Dari Sa'id bin Yazid dari Bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah berdoa. Beliau selalu mengangkat kedua tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi Syekh, tapi pengarang buku ini sangat sayang sekali, takut dia menyebutkan derajat hadis ini. Hadisnya beringat. Tidak ada terangkan dari sini, sahih atau tidak. Ada siapa yang? Kemudian kata beliau, begitu pula orang yang telah selesai melaksanakan sholat, dia juga disunahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya. Sebab sholat secara bahasa berarti berdoa, karena di dalamnya tergantung doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali. Sehingga orang yang mengerjakan sholat juga sedang berdoa, maka wajar jika setelah sholat dia disunahkan mengusap wajahnya. Subhanallah. Subhanallah, hadis dhaif. Kemudian hadis dia permasalahan-permasalahan berdoa, bukan permasalahan sholat dikiaskan seenaknya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih yang dia tinggalkan. Rasulullah bersabda di sholat, as-salat tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. kunci sholat adalah suci pengharamannya. Pengharamannya maksud, maaf, pengharamannya maksudnya apa? Startnya, mulainya dengan takbir dan pengharamannya, selesainya dengan sholat, bukan dengan ustaz wajah, tapi jelas, sahih, tinggal, pulang. Berbeda dengan pendapat guru saya. Berbeda dengan pendapat aliran saya. Kemudian selanjutnya yang mungkin pendapat para ulama rahimahumullah, baik ulama dari dalam sunnah atau penyembuhkan yang sependapat dengan pendapat dia. Jadi dia cari pembuat daripada pendapat manusia. Sementara hadis tinggal. Hadis dhaif dipakai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh selanjutnya permasalahan azan dua kali pada hari Jumat. Pertanyaannya, pada hari Jumat biasanya azan dikumandangkan dua kali. Ada tudingan, ya, ini pertanyaan. Ada tudingan bahwa azan dua kali tersebut merupakan bid'ah. Alasannya karena azan yang kedua tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Bahkan begitu, jawabannya, pada awalnya azan Jumat hanya dikumandangkan satu kali, yaitu ketika khatib duduk di atas mimbar. Itu berlangsung sejak zaman Rasul sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini benar. Iya kan? Kita setuju. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala menambah satu azan lagi sebelum khatib naik mimbar. Ya, kita setuju. Tapi kita tidak setujunya dia enggak menyebutkan alasannya apa. Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Lanjutkan. Hal ini beliau lakukan karena melihat manusia sudah banyak dan tempat tinggal berjauhan, bagus. Sehingga dibutuhkan satu azan lagi untuk memberitahu bahwa salat Jumat hendak dilaksanakan. Betul. Karena pada zaman tersebut tidak ada mikrofon. Kemudian dia sebutkan hadis dalam Sahih Bukhari. Nah, Bukhari ada sahihnya sama dia. Sahih Bukhari. Seartikan, sungguhnya ada, berkata Sa'id bin Yazid, sungguhnya ada pada hari Jumat pada asal yang ketiga masa Rasulullah SAW Abu Bakar Umar dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Sudah sama. Namun ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, dulu saya lihat terjemahannya, saya kontak aslinya. Terkala masa Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala dan kaum muslimin sudah banyak. Ini ketentuan pertama, kaum muslimin sudah banyak. Tapi dia tidak terangkan ini ketentuan. Maka beliau memerintahkan agar dilakukan azan yang ketiga. Maksudnya azan pertama yang di pasar di Zabia, azan yang ketiga yang di bawah, kemudian azan ketika khatib sudah naik mimbar, yang ketiga kamar. Jadi kamar kan juga kadang dinamakan azan. Azan tersebut dikumandangkan di atas Tawrah, tahu dia. Dalam kurung nama pasar. Maka tetaplah perkara tersebut sampai sekarang. Jadi hadis ini kalau tadinya kita telaah bahwa Utsman bin Affan kalau muslimin sudah menyebar, Masjid Nabawi sudah dibesarkan, manusia sibuk dengan jual beli, jam belum ada, akhirnya manusia diingatkan. Dan itu jauh sebelum masuk waktu sholat Jumat, azan dipasang, bukan dalam masjid. Di sini diterangkan oleh Bukhari dan Muslim, bukankah? Yang mana azan tersebut tujuannya untuk mengingatkan manusia. Dan azannya perlu diketahui di dua masjid, di dawa artinya. Hadisnya sahih, dan dia tahu di hadis dari Bukhari dan Muslim. Kemudian azan yang ada dalam masjid di dalam Utsman bin Affan juga sekali. Dan itu terkala di zaman manusia sudah banyak. Nah pada zaman sekarang, apakah bisa disiapkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang manusia sudah punya jam, sudah tahu waktu. Kemudian ada bisa didengar oleh seluruh orang muslimin, seluruh kampung dengan menggunakan mikrofon. Nah kalau kami tidak ukur aja seluruh mana yang terjadi dari zaman Utsman bin Affan, maka kita akan lakukan sebelumnya juga dari zaman Utsman bin Affan. Ini terangkan juga oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwasanya di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib setelah Uthman bin Affan dikembalikan lagi satu orang. Ini harus kita ketahui. Kemudian kita lanjutkan pembicaraan kita ini. Kata beliau, yang dimaksud dengan azan yang ketiga ialah azan yang dilakukan sebelum khatib naik ke mimbar. Sementara azan pertama adalah azan ketiga khatib naik ke mimbar. Dan azan yang kedua adalah iqamah. Dari sinilah Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Ini gurunya lagi sebutin. Enggak tahu. Nalim dong sebutin, nalim. Tinggal aku berkata gurunya, maaf Zainuddin. Zainuddin Malibari. Al-Malibari. Pengarang kitab Fathul Mu'in. Meskipun azan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, ternyata ijtihad Sayyidina Utsman, saya bacakan konteksnya, tersebut tidak dipungkiri oleh para sahabat yang lain. Itulah yang disebut dengan ijma' sukuti. Ya, agar mengingkari beliau, karena ada uzurnya, ada alasannya, ada sebabnya. Satu kesepakatan para ulama dalam hal ini adalah sahabat Rasulullah tetap menghukum suatu kasus yang cara tidak, yang dengan cara tidak mengingkarinya. Dia berarti setuju pada keputusan hukum yang telah ditetapkan. Dan dalam kitab Al-Mawa'id Al-Dunia, kitab dia lagi Al-Dunia lagi. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mengikuti ijtihad tersebut, yaitu memandangkan azan dua kali berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hadisnya sahih, tapi tidak sahih pada temanya, yaitu lagi permasalahan tersebut. Sahih tapi tidak sahih. Jadi kesimpulannya, bahwasanya azan dua kali pada hari Jumat bukan merupakan perbuatan bid'ah dhalalah sebagaimana yang sering dituduhkan selama ini. Lihat. Jadi dia meniru Utsman bin Affan tanpa tahu kaedahnya. Tanpa tahu alasan dan sebabnya. Dan ilmunya pun tidak ilmu benar, dan sebenarnya tengah. Maksudnya apa yang azan pertamanya? Di Zawra, waktunya jauh. Tempatnya bukan juga dalam masjid, di luar masjid. Yang dia lakukan di mana? Dalam masjid. Kemudian timbul lagi bid'ah baru. Apa? Salat selesai azan yang pertama. Makanya bid'ah melahirkan bid'ah wal hayya billah. Subhanallah. Ini buku. Kurikulum ini. Coba selanjutnya. Azan setelah mayat diletakkan dalam kubur. Di sini dia bahas panjang. Di awal bahkan dia mengatakan dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi dua bagian. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang berpendapat tidak. Kalau tidak sunnah berarti tidak, jadi dia harus suaranya. Ada yang berpendapat sunnah dan ada yang berpendapat tidak. Dia tidak mau mengucapkan. Ada yang berpendapat sunnah dan ada yang berpendapat tidak. Jelas. Karena setelah sunnah adalah bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Selanjutnya kita suruh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu bid'ah. Cuma dua dalam ajaran Allah. Mengenai sunnah, bid'ah. Ini apa masalah agama? Sedangkan pendapat yang mengatakan, tunggu sebentar, saya ulang dari atas. Dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi dua bagian. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang berpendapat tidak. Pendapat yang mengatakan bahwa azan ini sunnah karena disamakan pada azan dan iqamah ketika anak baru lahir ke dunia. Anak baru lahir, hidupnya diazankan, diqamahkan. Begitu juga nanti tak kala dia sudah masuk kubur. Padahal hadisnya pun lemah. Hadis mengazankan bayi pun hadis lemah. Udah hadisnya lemah, dikias lagi. Enaknya jaman kias. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak sunnah mendasarkan pada aturan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu dihukumi sunnah harus ada dalil yang menyunahkannya. Bagus atau tidak? Bagus. Harus ada dalil yang menyunahkannya. Padahal kata dan tinggal maksud waktu mengatakan di kuburan tidak ada dalilnya. tidak ada doa yang bagus dia nyebutkan, tapi doa di ujungnya, dengan perkataan ini, beliau sebenarnya ya setelah dia menyebutkan perkataan gurunya, perkataan yang terakhir dia ujungkan perkataan Imam Sayyid Alawi Maliki. Tahu, Sayyid Maliki, enggak tahu ini meninggal ya. Jadi kalau mereka ini datang ke Mekah, ini imamnya pada zaman tersebut belum berapa lama meninggal. Para ulama mengatakan Tawud Makkah, Tawud Makkah. Dengan perkataan ini, ya, dengan perkataan ini, beliau sebenarnya ingin mengatakan bahwa azan pada waktu mayit diletakkan di dalam kuburan tidak dilarang. Perbuatan tersebut disunnahkan, namun bukan karena dikiaskan pada azan untuk anak yang baru lahir, tapi karena perbuatan itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya satu, ya boleh aja, kenapa? Karena dia zikir. Subhanallah, bukan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan tata cara menyelenggarakan jenazah. Ada tak cara itu Rasul? Ada. Bagaimana cara mengambilkannya? Bagaimana mengkafaninya? Bagaimana meletakkannya di kubur? Bagaimana menimbunnya kembali? Bagaimana proses penguburannya? Ada cara itu Rasul. Kenapa harus ditambah? Karena dia di awal-awal mengatakan bahwa hanya untuk menetapkan sesuatu perbuatan itu sunnah harus ada dalil yang menyunahkannya. Tidak ada dalil. Lalu bagaimana yang terjadi? Yang terjadi. Musibah. Nah, masuk muslimin. Oh muslimat rahimahumullah. Kita tidak membahas secara khusus pengarang ini. Tapi yang kita fokuskan sekarang bagaimana cara mereka berdalil di dalam agama Islam. Bagaimana mereka mempergunakan dalil. Bagaimana syubhat itu ada, bagaimana bentuk syubhat, dan bagaimana mereka memaknakan pendapat dan mencocok-cocokkan dari itu. Ya kalau seandainya semuanya pikir, apa semua tidak ada, terus dunianya berada, pikir semua, benar tidak? Iya. Kenapa aja dia dalam kubur enggak puasa di dalam kubur? Orang kan dia pikir. Jadi habis mayat itu dikubur, duduk di dalam kuasa satu hari. Alasan ada pikir. Nah, apabila dalam bukti, ternyata apabila sunnah ditinggalkan, maka tidak hidup. Apabila tidak dihidupkan sunnah, mati. Maka tak kalau dia mengamalkan bid'ah ini, berapa banyak sunnah Nabi yang tertinggal hilang di kota manusia. Apa yang diajarkan Rasulullah telah selesai menyelenggarakan ini. Sunnah Rasulullah mengambil setiap orang yang mengantar, mengambil tiga tenggal pasir kemudian dia siramkan. Sana ditinggalkan. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bentuk kubur ditinggalkan. Sunnah Rasulullah mengenai lahat dan syak ditinggalkan. Dan selanjutnya yang semua ini terjadi di saat mereka menghidupkan bid'ah, maka padahal sunnah Rasulullah SAW. Ini sebagai contoh. Kita kembali ke bagian kita, yaitu sebelum penutup nomor yang ke-27, perlu kita ketahui juga ada buku-buku tafsir Al-Quran yang seperti demikian disebutkan bahwasanya dia ada tafsir Al-Quran seperti tafsir Muqatil, tafsir menyimpang, atau fatwa Syekh Al-Alam Syekh bin Baz rahimahullah memperingatkan manusia dari kitab tafsir Muhammad As-Sabuni yang mengarah kitab Shafwatut Tafasir. Ya, As-Sabuni ini pada awal-awalnya ngarah kitab bagus, kemudian beliau menyimpang As-Sabuni. Kitab tafsir tersebut dalam sisi yang lain bagus, tapi dalam asma wa sifat menyimpang. Dan para ulama menulis bantahan terhadap kitab tafsir As-Sabuni ini lebih daripada 30 kitab bantahan para ulama. Tafsir As-Sabuni, di antara kitabnya Shafwatut Tafasir. Akan tetapi amat sangat disayangi sekali kalau ada MTQ, tahfidz dan tafsir Al-Quran di negeri kita. Yang dimaksud tafsir itu kitab Shafwatut Tafasir tersebut. Ini kalau ada Musawwathat tafsir Al-Quran. Tafsir yang mana? Tafsir sebuah tafsir yang sering diperingatkan para ulama. Ya, permasalahannya di dia. Nomor yang ke-28. Nomor yang ke-28 di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, sikap dan perbuatan orang-orang jahiliyah, cara beragama orang-orang jahiliyah, yaitu annahum la yaqbaluna min al-haqq ila alladhi ma'a qa'imatihim. Kaqawlihi ta'ala tu'minu bima unzila alayna al-Baqarah 91. Di antara sifat-sifat orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka tidak mau menerima sesuatu yang hak kecuali apabila sesuatu yang hak tersebut ada bersama golongan mereka. Jadi enggak mau dengar kecuali sesuatu tersebut ada pada golongan mereka. Sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami cuma beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya yang golongan kami aja, yang lain ini enggak mau. Al-Baqarah 91. Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahu. Mereka berkata, kami cuma beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, itu Taurat. Dan mereka mengingkari apa yang datang setelahnya, itu Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an adalah sesuatu yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, sifat orang Yahudi cuma mau apa yang ada pada golongannya saja. Dan ini berjangkit pada Islam. Ya Allah benar, kalau kecuali seandainya apa yang ada dalam golongannya. Atau apa yang berasal dari mazhabnya. Apa yang berasal dari mazhabnya. Kalau mazhab Syafi'i, iya. Kalau yang lain, enggak. Jadi, sering dahulu itu pertanyaan, zaman pengarang buku kita, pertanyaan, ya Syekh, tolong terangkan kepada saya hukum-hukum ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Yang lainnya namanya. Jadi yang mufti yang memberikan jawaban dulu, oh ya, Imam Syafi'i pendapatnya begini, begini, begini, begini. Dan dia tidak mau menyebutkan pendapat Imam Syafi'i. Jadi di sana merupakan untuk kebanggaan seorang ulama yang besar apabila dia menguasai empat mazhab. Jadi kalau seandainya ditanya, ada yang bertanya pendapat Syafi'i, ini Syafi'i enggak mau. Ada yang bertanya pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Malik. Jadi kebanggaan. Padahal ini adalah satu kebanggaan juga. Seorang mufti, seorang yang berfatwa, seorang yang menjawab, apabila dia ditanya jawab sesuai dengan yang dia yakini. Sesuatu yang hak, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan sesuatu yang dia yakini. Jangan cuma menjawab sebatas terhadap si penanya. Ini yang hak. Nah ini terjadi pada zaman-zaman dahulu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimahumullah, tidak ada satu dalil pun dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita bermadzhab dengan salah satu mazhab yang empat. Tidak ada. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an oleh orang-orang yang beriman bermadzhab dengan mazhab Syafi'i. Tidak ada kan? Tidak ada. Karena yang Syafi'i sendiri lahirnya di abad yang kedua. Lahir di abad yang kedua. Tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang beriman bermazhab lah orang yang mazhab lain. Tidak ada. Dan juga tidak ada keterangan di dalam Quran dan dalam hadis agar seorang masuk ke dalam kubur datang malaikat nanya apa mazhab kamu. Tidak ada. Kita tahu tidak? Tidak ada kewajiban wajib bermazhab. Tidak ada. Tidak ada dalil yang wajibkan seorang wajib bermazhab. Kalau seandainya ada dalil yang wajibkan persoalan harus bermadhab, kasihan para sahabat dan tabi'in. Tidak ada mazhab mereka. Karena mereka sudah keburu meninggal sebelum tokoh mazhab itu lahir ke atas permukaan dunia. Akan tapi malah sebaliknya. Jaminan ridha Allah cuma ada para sahabat. Jadi orang yang ridha ya Allah dan orang yang tidak ada bermadhab dengan mazhab yang empat para sahabat. Makanya Imam Syafi'i, seluruh imam melarang manusia taklid kepada mereka. Menyuruh mereka mengambil dalil mereka, bukan mengambil pendapat mereka. Ambil dalil saya. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengharamkan, tidak rela. Tidak rela orang mengambil pendapatnya, sementara tidak tahu apa dalilnya. Masya Allah. Begitu para imam yang empat ini berlepas diri dengan taklid para pengikutnya. Taklid para pengikutnya. Tapi ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, orang-orang yang menyimpang tetap menyimpang, orang-orang yang taklid tetap taklid, walaupun imamnya sudah membenci hal yang demikian. Contoh, masih dalam buku yang sama. Bagaimana meyakinkan manusia dengan Imam Syafi'i? Kita yakin bahwasanya Imam Syafi'i adalah ulama, imam yang besar, imam ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i adalah ulama yang besar. Akan tapi sangat sayang sekali pengarang buku ini enggak menceritakan akidah Imam Syafi'i. Akidahnya menyimpang, tidak sama, tidak sejalan dengan akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, di sini saya bacakan mazhab Imam Syafi'i, permasalahan yang ke-11. Masalahnya banyak hingga 40 hari lebih dari 40. Permasalahan yang ke-11, Indonesia pada khususnya dan di wilayah Asia Tenggara pada umumnya, dalam bidang fikih ya, umat Islam mengikuti mazhab Imam Syafi'i, R.A. radhiyallahu anhu. Ini kurang cocok, yang betul adalah rahimahullah. Dalam hal ibadah ataupun muamalah, mazhab Syafi'i yang selalu menjadi pedoman sehari-hari. Siapakah sebenarnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu? Ya, jangan disamakan pertanyaan ini dengan pertanyaan yang sudah dua kali. Tolong ceritakan mengenai Imam Syafi'i. Mudah-mudahan yang bertanya tersebut ingin tahu Imam Syafi'i, bukan menyuruh orang bertaklid kepada Imam Syafi'i. Di sini lain lagi pertanyaannya. Siapakah sebenarnya Imam Syafi'i? Dan siapakah para tokoh golongan Syafi'i ini? Lalu apakah Imam Bukhari termasuk salah seorang pengikut Imam Syafi'i? Disebutkan nama Imam Syafi'i ini, lahir pada tahun 150, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah dan wafat di Mesir pada tahun 204. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, mustaqim. Selain ahli dalam bidang fikih, beliau juga mahir dalam ilmu hadis dan akidah. Nah, dia ngakui mahir dalam ilmu hadis dan akidah, tapi akidahnya Imam Syafi'i enggak diambil. Dia ngakui mahir dalam akidah, tapi akidahnya Imam Syafi'i enggak diambil. Aneh ini gitu. Tentang keagungan dan keistimewaan Imam Syafi'i, Dr. Wahba Az-Zuhairi mengatakan, ya, langsung menukil pendapat gurunya. Tapi pendapat tersebut benar. Kana mujtahid dan mustaqillan mutlaqan. Artikan Imam Syafi'i adalah mujtahid, mustaqil, mutlaq, imam dalam fikih dan hadis. Beliaulah yang mampu menggabungkan fikih ulama Hijaz dan fikih ulama Iraq. Imam Ahmad berkomentar, Imam Syafi'i adalah orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah dan seterusnya. Semua ulama ahli fikih, usul, hadis, ahli bahasa, serta ulama yang lain telah sepakat bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang amanah, adil, suhud, warak, bertakwa, murah, reputasinya baik serta mempunyai kedudukan yang mulia. Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu juz yang pertama halaman 36. Betul atau tidak betul? Tapi apakah kemuliaan Imam Syafi'i yang tinggi ini menjadikan beliau sebagai seorang nabi yang seluruh yang harus diambil tidak ada salahnya, sehingga kalau nantinya ada salah langsung ditegur dari atas 7 langit? Tidak. Itu adalah manusia yang ada salah dan ada benar. Apa kesalahan Imam Syafi'i? Baca bukunya. Bukankah beliau mempunyai dua pendapat yang masyhur, pendapat lama, pendapat baru? Pendapat yang lama, pendapat yang baru itu disebabkan karena ada pendapat lamanya yang salah. Itu menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i memiliki banyak kesalahan. Kalau salah makanya dia rujuk, dia tarik lagi, dia bikin pendapat yang terakhir. Ini menurut beliau sendiri. Menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah manusia. Kemudian pembahasan selanjutnya mengatakan bahwasanya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari fa innahu ma'dud min tabaqat Syafi'iyah. Imam Bukhari dia termasuk daripada di sini dalam penjelasannya termasuk salah satu kelompok pengikut Imam Syafi'i. Ini kurang tepat. Termasuk dalam istilah ilmu hadis dia adalah satu golongan, bukan maksudnya dia itu adalah pengikut. Dia dikumpulkan oleh manusia banyak pendapatnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Dan betul, Imam Bukhari rahimahullah mengambil ilmu, dan beliau belajar, Imam Bukhari rahimahullah, beliau belajar kepada beberapa orang guru. Di antaranya Al-Khubaidi, dan Al-Khubaidi belajar kepada Imam Syafi'i, tapi gurunya yang Bukhari tidak satu. Ada gurunya yang berguru kepada Imam Malik, ada gurunya Imam Bukhari yang berguru kepada Imam Abu Hanifah, dan ada gurunya yang berguru kepada Imam Ahmad. Dan Imam Syafi'i digolongkan banyak pendapat yang condong kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bukan berarti beliau fanatik dengan Imam Syafi'i, bukan Sahih Bukhari, bukan kita Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Begitu banyak pendapat-pendapat juga yang berseberangan dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak pendapat Bukhari yang tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi beliau ada orang yang mencintai Imam Syafi'i dan bukan taklid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu para ulama rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah digolongkan dia sebagai pengikut mazhab Imam Ahmad. Tapi berapa banyak pendapat Imam Ahmad yang tinggal oleh Syekhul Islam? Sebenarnya ini orang yang Allah, karena beliau tidak takrif kepada Syekhul Islam, kepada Imam Ahmad yang Allah Ta'ala. Dan banyak lagi contoh yang lain, kesimpulan. Bahwasanya mereka adalah para imam yang mulia, yang memiliki jasa yang besar, memiliki ilmu yang luas, akan tapi mereka adalah manusia yang salah dan benar. Ada yang benar, ada yang salah. Sebagaimana pendapat Imam Malik, tidak ada seorang pun kecuali ada pendapatnya yang diterima, ditolak kecuali penghuni kubur ini. Selain beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Masyarakat muslimin rahimahumullah, ini Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang terakhir saya bahas dalam pertemuan kita ini, masih dalam keanehan buku ini. Aneh kok buku ini besar habis. Permasalahan yang berbahaya, jadi permasalahan akidah, yaitu permasalahan hizib dan jima. Hizib dan jima. Permasalahan jima telah jelas dalilnya. Rasulullah bersabda, "Man 'allaqa tamimata faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jima, dia telah berbuat kekafiran atau kesyirikan. Ayo sahih. Kita bahas permasalahan ini. Amalan hizib dan jimat. Pertanyaannya, bagaimana hukum amalan hizib dan jimat dan azimat tersebut? Jawaban, mengamalkan doa-doa hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar seorang hamba. Nah, iya, ikhtiar betul. Tapi ikhtiar kan ada dua, ada yang haram, ada yang halal. Saya berikhtiar ini pengen kaya. Lu apa caranya, Pak? Nyolong. KKN. Masya Allah. Ini seperti ini harus jeli. Yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan itu, betulkah jimat untuk berdoa? Lanjutkan. Jadi sebenarnya membaca izin dan memakai azimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kajian untuk berdoa. Kemudian, dan Allah sangat menganjurkan hamba-Nya untuk berdoa. Dalilnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untukmu. Al-Mu'min ayat 60. Ada dalilnya? Ada, tapi tidak pada tempatnya. Ada dalil yang sahih, tapi dia tidak sahih. Kalau orang bingung, oh, mereka banyak Allah juga, banyak dalilnya juga. Tapi dalilnya lain, permasalahannya di timur, dalilnya di barat. Tapi yang mengganggu tapi tidak tepat pada permasalahannya. Dari selanjutnya, dia yang bikin kuat. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada beberapa dalil dari Rasulullah yang menjelaskan kebolehan ini. Kebolehan azimat maksudnya. Di antaranya, saya bacakan hadisnya. An'awf bin Malik al-Ashja'i. Qala kunna narqi fil jahiliyah. Yang faham bahasa Arab. Kunna narqi fil jahiliyah. Artinya yang benar, kami dahulu meruqyah pada zaman jahiliyah. Nerqi, meruqyah. Meruqyah tahu meruqyah? Mengucapkan? Mengucapkan, ya, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau nantinya dia apa, dikatakan jambi-jambi. Di sini artinya apa? Ya, dari Abu Malik Al-Asja'i, ia meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah kita selalu membuat azimat dan yang semacamnya. Diartikan membuat azimat. Gimana kalau yang baca ini orang gak paham bahasa Arab, miskin, kesina. Nah, ini buku dapat rekomendasi dari beberapa kiai, di antara yang pengasuh pondok pesantren yang hitam, Tuban, dari Singosari juga. Kemudian buku ini dipesan ribuan eksemplar oleh Mapenda, Majelis Pendidikan Menengah Departemen Agama RI, untuk disebarluaskan di NTS dan MA sebagai buku pustaka. Dan selanjutnya. Narki kalau diartikan maki jimat, ini dari mana datangnya? Narki merupi. Kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, coba tunjukkan kepadamu azimatmu itu padaku. Coba tunjukkan azimatmu itu padaku. Yang betul, coba tunjukkan kepada saya rukiah kamu, apa rukiah kamu? Kemudian kata Rasulullah, bahagia berluki berluka alas dikun fihi syir. Dibolehkan rukiah selama tidak ada di sana kesyirikan. Diartikan, gaaf apa jimat selama tidak ada kemusyrikan. Masya Allah, ikhwah, hadis sahih riwayat Muslim. Dan permasalahan yang panjang di dalam sini. Kemudian yang aneh lagi di dalam akhir pembahasan ini, dia menukil pendapat Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Fahfah, seorang murid daripada Syekh bin Ba. Kalau saya ketemu dengan beliau, saya laporkan insyaAllah ta'ala. Laporkan murid dari Sa'id. Dia menukil perkataan Syekh, kata Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Qahtani, waqad ajma'al ulama ala jawaz al-ruqya 'inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama pernah bersepakat atas dibolehkannya meruqyah dengan apabila di sana terkumpul 3 syarat. Ini artian yang benar. Dalam artian dia, ulama sepakat bahwa menggunakan doa-doa, zikir dan azimat itu diperbolehkan atas memenuhi 3 syarat. Masya Allah, perkataan Syekh Sa'id yang artinya lain, lafaznya lain, diartikan untuk membolehkan kebaktian tersebut. Iya, rukyah dibolehkan dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus dengan menggunakan kalam Allah, asma dan sifat Allah, kedekatan Rasulullah. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan apa-apa yang dimengerti maknanya. Yang ketiga, hendaklah terkala dia meruqyah, dia meyakini bahwasanya ruqyah tersebut tidak mempengaruhi begitu saja, tetapi dengan qudratullah dan ketentuan Allah. Dan ruqyah tersebut merupakan salah satu sebab daripada sebab-sebab. Ini di dalam permasalahan ruqyah, bukan dalam permasalahan jimat. Makanya ma'asyiral muslimin, kita butuh untuk menuntut ilmu. Kita butuh untuk belajar. Kita belajar dan kita menyampaikannya bukan untuk mengkritik kiri dan kanan, tembak depan, tembak belakang, tidak. Untuk tapi supaya kita bisa membedakan furqan, membedakan mana yang hal, mana yang bohong. Kita nasihati saudara kita yang salah, yang keliru. Ini tidak benar. Kalau tidak ada ilmu saya, kita terangkan kepada manusia, ini pendapat tidak benar. Dan yang harus kita lebih kedepankan, itu membela agama Allah daripada membela pribadi-pribadi manusia. Jangan karena membela pribadi seseorang, akhirnya agama Allah di samping yang tidak, ini banyak. Karena membela suatu partai, karena membela golongan, karena membela tokoh-tokoh, karena membela orang tua, karena membela guru, akhirnya dia menyampingkan membela kitab Allah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ma'ulid ila islah al-mustafa' sama kawfiq ila lillah. Akhirnya saya sudah ingin kita pada hari ini dan maaf saya tidak buka pertanyaan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.